Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Apa kabarnya hari ini? Iya, berarti semua peserta training ya. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ila yaumil qiyamah amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyruhunna bil ma'ruf fa sa'an taqra syai'an wa yajalallahu fihi khairan katsira. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan di EKL Prewedding Academy yang mungkin sebagian sudah pernah mengikuti kelas prewedding, entah sudah berapa kali ikut ya. Saya bertanya, enggak keberatan ya? Baik, saya tanya, siapa di sini yang sudah menikah? Boleh angkat tangan kanan nih. Iya. Baik. Terima kasih ya. Oh, Mas yang depan belum nikah, Mas ya? Wah. Berarti gantengnya belum berdaya guna, Mas. Diwakafkan aja, Mas, gantengnya. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan malam ini kita mau ngobrol-ngobrol, mau sharing tentang satu hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Itu memang satu siklus sosial dalam kehidupan manusia. Tapinya itu adalah bahwa kita sebagai muslim memiliki sebuah koridor yang dengan siklus itu bukan saja kita akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan secara jasadiah, tapi juga ada basis pahala, ada dosa, alias bahwa itu menjadi ladang amal kita sekalian, yaitu masalah pernikahan. Dari katanya saja nikah itu dari bahasa Arab, nakaha secara bahasa bermakna adalah jima, mengawinkan. Jadi secara bahasa memang nikah itu adalah memang hubungan badan begitu. Tetapi kemudian yang membedakan nikah dengan perzinahan itu hanya satu kalimat, kalimat ijab dan kabul. Itu yang membedakannya. Begitu seorang laki-laki berkata di hadapan wali seorang perempuan, qabil tu nikahaha, atau saya terima nikahnya dengan mas kawin kaza wa kaza, maka itu semua menjadi halal. Sehingga hubungan pria dengan wanita menjadi sebuah hal yang sangat istimewa, baik secara duniawi apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin sudah sering sampaikan bahwa akad nikah itu dalam Al-Qur'an disebut sebagai mitsaqan ghalidho, ikatan yang sangat besar yang nilainya itu sama dengan komitmen para nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat para ikhwan yang sudah menikah, kita tuh sudah membuat komitmen yang nilainya sangat berat sekali, sangat luar biasa. Berarti yang sudah menikah sudah memang berani membuat komitmen seperti itu. Nah, yang belum menikah bukannya belum berani ya, tapi masih khawatir aja begitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian Allah muliakan, kalau kita bicara pernikahan, saya membuat sebuah buku di sini, itu bukan pernikahan Cinderella. Jadi awalnya saya melihat bahwa banyak buku-buku pernikahan itu berbicara masalah motivasi, begitu kan ya. Jadi betapa enaknya menikah, betapa indahnya menikah, betapa menyenangkannya menikah, betapa luar biasanya menikah. Tapi saya mengkhawatirkan sisi lain, bahwa pernikahan itu memang juga menampilkan sebuah sisi gelap, yang sisi gelap ini tidak muncul otomatis, tapi muncul karena ketidaksiapan orang-orang yang menikah untuk beradaptasi dalam sebuah ikatan pernikahan. Kan buat yang akhwat, begitu bangun pagi hari setelah ijab kabul kan kaget, oh, ada laki-laki sebelahnya gitu ya. Biasanya boneka Hello Kitty ya, kero-keropi begitu ya. Begitu bangun, loh, kok ada laki-laki begitu ya. Jenggotan pula begitu ya. Nah, shock begitu ya. Ada perasaan kaget. Nah, tapi bukan cuma itu, karena kalau itu kan orang bilang itu bulan madu. Ya memang dikatakan 3 bulan awal katanya. Ya. Kalau gak percaya coba sendiri aja. Nah, 3 bulan awal itu bulan madu. Tapi setelah itu orang bilang itu empedu katanya. Iya, karena waktu awal pernikahan itu orang pasti akan berusaha menjaga hubungan sebaik-baiknya. Dan begitu kemudian hubungan itu berjalan menjadi sebuah rutinitas, maka seringkali kemudian orang keluar watak aslinya, tabiat aslinya itu. Ya, sehingga akhirnya kemudian hal-hal yang inginnya tidak keluar tuh menjadi keluar. Sikap ketuslah, kemudian judesnya, juteknya, beteknya, nah itu keluar. Nah, ketika itu tidak bisa disikapi dengan positif, maka itu bisa menjadi sebuah sisi gelap dalam rumah tangga. Nah, ini makanya saya membuat buku dengan tema bukan pernikahan Cinderella, karena menikah itu bukan seperti kisah Cinderella. Saya yakin semua sudah sering nonton atau mungkin baca sejak kecil itu ya, bagaimana Cinderella itu dia ketemu pangeran di pesta dansa, kemudian karena sudah lewat tengah malam buru-buru pulang, dan karena waktu itu belum musim BB jadi nggak ngasipin BB ya, atau nomor HP atau alamat Twitter begitu, tapi sepatu kacanya begitu kan. Tapi setelah ketemu kemudian setelah itu mereka hidup bahagia ever and after gitu kan, selama-lamanya. Tapi apakah rumah tangga begitu? Enggak. Bahwa rumah tangga itu dia merupakan sebuah proses. Dari awal itu proses menuju pernikahan, dan ketika masuk pernikahan juga itu lagi-lagi merupakan sebuah proses. Jadi buat yang belum menikah, percaya saja. Percaya saja ya, karena belum menikah soalnya. Bahwa rumah tangga itu proses pembelajaran yang tidak pernah berhenti. Betul gak mas yang udah nikah? Ya. Begitu belum punya anak, berdua, itu proses bagaimana hidup berdua. Begitu punya anak, maka anak pertama, satu, baru satu, itu proses adaptasi lagi. Anak kedua, ketiga, saya sudah empat. Ya. Nah ini, dia nikah saya mau 14 tahun, nanti tahun depan sudah masuk usia pernikahan 14 tahun. Alhamdulillah masih dikasih kesehatan, masih bisa makan bareng begitu. Nah, itu beda lagi nanti. Nanti masuk anak itu kemudian masa ABG, beda lagi siklusnya. Nanti begitu kemudian istri menghadapi masa menopause, beda lagi. Istri menghadapi suami masuk usia puber kedua katanya, 40 tahun, beda lagi. Udah mulai curiga, ya mulai bertanya-tanya, itu SMS dari siapa? Dibilang salah sambung lah, salah kirim lah, mulai sekarang HP aku yang pegang, begitu. Lagunya begitu ya. Artinya itu proses semua, gitu ya. Nah, maka di sini saya ingin mengatakan bahwa ada beberapa hal yang harus dipersiapkan karena waktu kita juga nggak panjang. Yang pertama bahwa pernikahan itu sebuah pilihan, sama seperti hidup. Ini adalah pilihan. Life is a choice. Kita mau pilih pernikahan seperti apa, semua berpulang kepada pilihan kita. Dimulai dari adalah kita ingin membangun rumah tangga seperti apa. Maka jadilah calon pengantin yang visioner, punya pandangan ke depan. Bahwa saya ingin rumah tangga saya seperti ini. Maka itu yang kemudian dibangun dan dipersiapkan. Termasuk kalau kita sudah mulai berpikir rumah tangga kita ingin seperti ini, berarti siapkan diri kita agar bisa mewujudkan visi seperti itu. Dan cari orang yang siap mewujudkan visi kita, bahkan syukur-syukur satu visi dengan kita. Itu dipersiapkan. Visinya apa? Sudah jelas dalam Al-Quran disebutkan tujuannya. Bahwa rumah tangga kita itu bagi kita kaum muslimin bukan hanya ingin bahagia di dunia mbak dan mas, tapi kita ingin bahagia dunia dan akhirat. Karena itu yang Allah katakan bahwa orang berumah tangga dalam Quran surat Az-Zukhruf itu nanti akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, suami dan istri dua-duanya masuk ke dalam jannah. Sungguh tidak ada nikmat yang paling besar melainkan kalau nanti suami istri bisa sama-sama masuk ke dalam jannahnya Allah. Ada pertanyaan, apa enggak bosan pak? 50 tahun di dunia dengan dia, di surga sama dia lagi begitu. Jawabannya enggak. Kenapa? Karena Allah sudah rubah bentuk fisik kita. Di surat Al-Waqiah kan begitu, wansyiakum fima la ta'lamun. Kami ubah kamu dalam bentuk yang kamu sendiri gak akan pernah kenal. Begitu banget di Padang Mahsyar, dari Yaumul Ba'tsi, hari kebangkitan internasional itu, tiap orang kan akan muncul dalam bentuk yang sudah berubah, tergantung pada amalan masing-masing. Jadi yang di dunia itu sudah cantik, soleha, yang dunia ganteng, soleh, makin ganteng, makin cantik. Dan begitu masuk ke dalam jannah, sebagian riwayat menyebutkan Allah akan cabut semua sifat-sifat buruk dalam hati kita itu, agar Allah cabut. Dan saya yakin para iwan awat filaf sudah juga sering membaca hadis bahwasannya dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebaik-baiknya wanita di surga adalah wanita salehah di dunia. Jadi yang di sebelah kanan saya ini insya Allah akan menjadi sebaik-baiknya wanita di jannah nanti, akan kumpul dengan suami-suaminya insya Allah. Ya. Nah itu yang kita cari. Jadi visi kita adalah mendapatkan sakinah, mawadah, warahmah, samarok disingkatnya, dunia dan akhirat. Bukan cuma bahagia dunia, tapi kita ingin bahagia ini terus diperpanjang oleh Allah di dalam jannah, di dalam surga. Itu yang kita harapkan. Maka visi ini jangan sampai kemudian lepas. Ini yang paling pokok. Karena ini visi yang paling pokok adalah pertama, kita ingin mendapatkan rumah tangga bahagia dunia dan akhirat. Maka berikutnya adalah mencari pasangan adalah yang menunjang visi itu. Maka pilih pasangan yang sesuai dengan visi tadi, dan kemudian kesampingkan, tinggalkan semua hal-hal yang tidak mendukung dan tidak ada kaitan dengan visi itu. Misalnya, ya, misalnya di sini ada barangkali Iwan atau Ahwat yang berpikir, ah saya pengen cari suami, kata yang Ahwat, suami yang satu suku dengan saya. Kata yang Iwan juga sama, saya pengen cari istri yang satu suku dengan saya. Kenapa? Karena mohon maaf, di Indonesia masih ada pandangan stereotyping. Ada orang Sunda di sini? Angkat tangan kanannya, yang Ahwat yang Sunda. Wah, itu orang Sunda, sosok orang Sunda ya. Perempuan Sunda sohor, biar tekor asal sohor, boros katanya, senang dandan, senang belanja. Nah, jadi katanya jangan nikah sama perempuan Sunda, jebol kantong. Tapi sebetulnya orang Sunda itu dia hidupnya paling kuat bertahan. Lempar ke kebun, kasih nasi timbal, selamat udah. Lalapan semua itu. Makanya di Jawa Barat program reboisasi gagal total. Dimakan daunnya semua orang Sunda. Ada kawan saya begitu. Mas Iwan tolong carikan saya istri. Boleh saya bilang, speknya yang gimana? Katanya, ini kayak beli komputer aja gitu ya. Biar jelas tuh kan. Langsung dia bilang sebut sukunya. Saya pengen suku Jawa dan Padang. Oh gitu. Dia orang Padang. Kenapa? Soalnya bisa bertahan hidup. Siap berjuang. Oh saya bilang gitu. Ini saya bilang, ini laki-laki gitu ya. Jadi dia nyari istri, saya bilang, gak akan ada yang mau sama dia. Karena begitu ngelamar, dek mau gak hidup sengsara dengan saya gitu. Gak ada yang mau begitu. Saya yakin gak ada satupun perempuan yang mau diajak hidup sengsara kayak begitu kan. Terang-terangan, kalau nikah dengan saya kita akan makan sepiring berdua. Ngirit amat begitu ya. Kita akan hidup sengsara gitu kan. Rumah kita beratapkan langit, beralaskan tanah. Oh Allah, itu God bless banget itu rumah kita begitu ya. Ya nggak begitu gitu kan. Bahwasanya ini satu hal yang nggak mungkin. Saya bilang bahwa kalau orang mau menikah itu setiap orang diajak dulu ngobrol maunya bagaimana begitu. Maka tadi visi yang pertama itu, maka kesampingkan hal-hal yang kedua. Mohon maaf ya, misalnya saya punya pengawan-kawan juga gitu kan. Dia sudah melamar, tapi oleh orang tua si perempuan ditolak. Kenapa? Karena orang tuanya ingin agar calon mantunya ini PNS. Ada di sini, Ahwat yang pengen suaminya PNS. Wah, itu berarti kalau pengen suaminya PNS itu dia pengen suaminya yang monoton gitu. Pagi-pagi pulang malam penghasilan pas-pasan. Pala musim-musim pinggang pegal-pegal begitu. Saya pengen PNS, Mas. Kenapa? Kalau PNS penghasilannya sudah kontinu. Karirnya jelas. Bisa kuliah juga. Nah, ini saya tanyakan, apakah penghasilan dan status pekerjaan menentukan visi yang pertama? Menentukan tidak? Enggak. Malah ngeri PNS sekarang itu. KPK mengintai. Itu PNS sambil megang-megang proyek, kebat-kebit terus begitu kan. Begitu proyek datang langsung cari dukun itu kan. Baca mantra-mantra biar KPK salah ngaudit begitu kan. Salah lihat, baca auditnya salah begitu. Enggak ada kaitannya. Ada juga yang ingin suami saya ini agar pendidikannya setara dengan saya. Oke, kalau cuma S1 mungkin banyak. Nah kalau S3, enggak banyak laki-laki yang mau datang. Rata-rata laki-laki S3 udah punya istri. Berarti mau istri kedua begitu kan. Dan pertanyaannya, apakah status pendidikan secara pasti menentukan visi yang pertama? Enggak. Coba kita pikirin di matang-matang begitu. Maka yang akan sangat menentukan adalah masalah keimanan begitu. Masalah keimanan, komitmen dia kepada Islam, kepada syariah, mau mencari nafkah yang halal begitu. Kenapa tidak sedikit perempuan yang pengen suaminya itu PNS? Karena kekhawatiran dalam masalah konsep rizki. Berarti yang harus diperbaiki pertama kali adalah kekuatan akidah kita. Dan kalau itu tidak dibangun sejak awal mau pernikahan, itu bisa menjadi perkara yang menjatuhkan rumah tangga seseorang. Dan hati-hati, Nabi SAW dalam hadis Imam Ahmad menyebutkan bahwa yang namanya iblis memiliki banyak pasukan. Yang disebut dengan pasukan syaitan itu kan. Nah, di antara syaitan yang sangat dipuji oleh iblis, dia tiap hari ngirim laporan kepada iblis. Iblis kata Nabi, arasnya, singgasannya di atas air. Lalu ini pas setannya setiap hari ini mengirim laporan. Dan yang paling dipuji oleh iblis itu siapa? Syaitan yang bisa memisahkan suami dengan istrinya. Jadi yang paling mendapat pujian dari iblis adalah syaitan yang bisa memisahkan hubungan suami dengan istri. Nah, makanya yang belum nikah beruntung nih. Enggak digoda soalnya. Yang udah menikah siap-siap gitu ya. Melawan syaitan begitu. Tapi itu bisa ditangkal bukan dengan rukyah begitu. Kalau gitu kita rukyah tiap hari, Pak, gitu kan? Enggak bisa. Tapi dibangun kekuatan akidahnya bahwa kita sebagai muslim harus ada komitmen akidah. Di antaranya konsep masalah rizki. Betul bahwa dikatakan uang bukan segalanya dan segalanya enggak mungkin tanpa uang. Ini memang betul begitu. Tapi jangan lupa, yang namanya rizki tidak ada kalkulatornya. Kalau karce pasti untung. Tapi kalau rizki, itu enggak bisa demikian. Dalam hitungan Allah, 2 tambah 2 enggak mesti 4. Bisa 10. 1 tambah 1 enggak mesti 2. Bisa 200. Banyak orang yang menikah, rizkinya malah berlimpah. Itu kan janji Allah. Iyakunu fukara. Yuknimul fadil wallahu wasiun alim. Kalau yang menikah itu orang yang fakir, maka Allah buat mereka menjadi kaya. Jadi yang pertama adalah bangunlah visi dalam rumah tangga. Dengan visi itu kita nanti akan menentukan calon kita. Buat yang ikhwan pun sama. Ya. Jadi kalau bicara masalah rizki, karena ini paling yang paling sering digoda masalah rizki itu adalah ibu-ibu begitu kan. Karena ibu-ibu megang uang, belanja, sering cemas. Cukup gak gaji ini? Sementara gaji suaminya 5 koma. Tanggal 5 udah koma. Begitu. Cukup gak ini begitu kan? Buat calon ibu-ibu, bu, kita punya Allah. Ini harus dijadikan komitmen kita. Bukan berarti kemudian tidak memperhatikan masalah sababiah. Masalah kausalitas. Kausalitas diperhatikan. Nah kawan saya ini begitu. Begitu dia bikin situs, jadi begitu dibikin situsnya, kalau di googling, maka situsnya nomor 1. Kalau rak besi, rumah itu dia begitu kan. Sampai kemudian ada seorang importir rak besi nelpon dia. Pak Dede namanya, Pak Dede mau gak Pak Dede jadi agen kita? Atau di sebelah kita? Mau Pak, begitu kan. Semenjak itu omsetnya meningkat pesat. Pada ada seorang pengusaha dari Makassar datang kemudian setelah survei rak besinya, langsung ngasih cek, nilai ceknya langsung sebesar 500.000. Dia shock gitu kan, kaget. Langsung ngebang, dia cek begitu kan, begitu dipang, dia belikan ceknya, kemudian dipanggil customer service-nya. Pak Dede, silakan Pak, masuk ke ruang manajer. Langsung dapat layanan VIP. Karena betul itu ceknya gak bohong, 500.000. Subhanallah, siapa yang pernah bermimpi bahwa dagang besi bekas itu ternyata mendulang uang ratusan juta rupiah. Ini jangan kita membayangkan bahwa konsep rezeki itu kita yang mengatur. Ya. Allah yang maha mengatur. Belum tentu seorang laki-laki yang sekarang ini mapan, begitu menikah dengan kita selamanya mapan. Belum tentu. Belum tentu seorang laki-laki yang sekarang ini dia tidak mapan, begitu menikah selamanya begitu. Belum tentu. Allah Maha mengatur rezeki. Tentu tanpa kita menafikan masalah sababiyah atau kausalitas. Tetap diperhatikan masalah kausalitas. Buat yang ikhwan pun sama. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tungkahul mar'atu li arba'in, wanita kan dinikahkan empat perkara. Li jamaliha, li hasabi, wa li maliha. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya. Fadfar bizatidin taribat siadaka. Tapi pilih karena agama, niscaya dirimu akan selamat. Dan percaya saja buat yang belum menikah bahwa masalah agama itu yang menentukan kelanggan rumah tangga. Kalau yang cantik itu yang namanya kecantikan mengalami depresiasi. Begitu menginjak usia pernikahan 5-10 tahun, yang ada tinggal usia teknisnya doang. Umur ekonomisnya udah gak ada. Begitu kan? Mengapa? Itu manusiawi begitu. Tapi masalah agama, nah ini akan menjadi penentu rumah tangga akan terus berjalan. Makanya seorang Khadijah binti Khuwailid dinikahi Nabi umur 40 tahun, tapi membuat Nabi tetap terngiang-ngiang dengan kebaikan Khadijah. Bahkan Aisyah yang cemburu pun ditegur oleh Nabi ketika mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Khadijah begitu. Karena kebaikannya luar biasa. Padahal dia 40 tahun, sudah menjanda 2 kali, tetapi tetap memiliki sebuah kedudukan yang sangat mulia di sisi Nabi Muhammad SAW. Jangan yang iman berpikir, ah kalau masalah agama gampang Pak di upgrade Pak. Tapi kalau fisik, susah di upgrade. Oke lah. Ya, kata siapa fisik gak susah? Sekarang gampang. Ada botok, silikon, begitu kan. Suntik aja. Gitu kan. Dan kata siapa agama gampang di-upgrade? Yang namanya manusia mengubah karakter itu bukan hal yang gampang. Sangat sulit mengubah karakter. Apalagi ketika berumah tangga. Belum tentu kita sebagai suami bisa memberikan pendidikan pada istri setiap saat. Maka yang pertama, visi dalam rumah tangga itu satu hal yang sangat penting. Kalau visi sudah sama, maka kemudian adalah harus ada ikhtiar yang sama. Maka langkah kedua adalah coba ikhtiar yang harus dilakukan. Nah, di buku saya ini, yang buku bukan Pernikahan Cinderella, itu saya sampaikan bahwasannya rumah tangga ini mengalami banyak sekali kendala-kendala. Tapi kendala itu datang bukan dari luar, tapi dari kita sendiri. Dalam masalah lamaran saja, saya berharap di sini agar bukan hanya laki-laki yang berikhtiar, tapi pada para nisa, para ahwat pun melakukan ikhtiar. Ketika misalnya ada laki-laki melamar, maka yang ahwat pun juga sama melakukan proses negosiasi dengan orang tua, melobi orang tua. Jangan iman berjuang sendiri gitu kan, lobi orang tua, sementara ahwat hanya nunggu aja begitu. Kalau sudah yakin laki-laki ini baik, tapi di mata orang tua belum baik, maka tugas wanita, tugas awal adalah melakukan pendekatan pada orang tua. Meyakinkan orang tua bahwa laki-laki yang datang ini adalah laki-laki memang yang layak, yang baik. Karena banyak kasus laki-lakinya berusaha sekuat tenaga, tapi ahwatnya kemudian tidak melakukan ikhtiar untuk melunakkan hati orang tua. Karena orang tua gak yakin yang datang ini misalnya cuma seorang santri. Ini dikasih makan apa anak saya? Kamu kan cuma santri. Apa cukup dikasih makan kulhu? Kulub hui? Begitu. Rebus ubi begitu. Ya. Tenang aja Pak, Yasin 3 kali balikan kenyang Pak pasti. Ya itu kalau tahlilan 3 kali balik kenyang gitu. Beseknya 3 begitu kan. Gak demikian adanya. Nah mohon ya Allah juga ikut berjuang. Ikut melakukan PDKT pada orang tua. Lobi orang tua yakin bahwa Pak rumah tangga itu yang paling penting adalah komitmen agama begitu. Rizki Allah mengatur insya Allah ini. Yang datang laki-laki yang sudah komitmennya kuat dan juga punya nafkah. Tapi penghasilan gak tentu nak begitu kan. Iya gak tentu. Kadang-kadang sebulan 10 juta, kadang 20 juta begitu kan. Jadi jangan sampai kemudian laki-lakinya berjuang, struggle sendirian, tapi yang perempuan gak lakukan apapun begitu. Harus ada ikhtiar dua-duanya. Karena tadi ini sebuah pilihan, yang namanya pilihan yang kedua harus ada ikhtiar yang diambil. Maka kepada ahwat fillah juga di sini harus banyak melakukan proses pendekatan pada orang tua. Ya, bagi yang ingin menikah, maka sejak dari sekarang itu sudah mulai banyak berdiskusi dengan orang tua. Tanya pada orang tua, "Pak, Bu, seperti apa sih kriteria calon suami yang baik begitu, Pak?" Kan keluar tuh jawaban dari orang tua. Nah, kita yang sudah memiliki pemahaman, karena kan sebagian besar sudah alumnus nih ya, dari Akademi Preweddingnya Akiel itu kan, sampaikan materi-materi pengajian. "Pak, ini yang suami yang baik begini, begini." "Wah, kamu itu mah ngimpi, yang itu enggak ada. Ini realita, Pak." Begitu. Sampaikan. Bahwa yang paling penting itu rumah tangga itu suami itu baik. Jadi imam yang baik. Begitu. Tanggung jawabnya pada Allah besar. Begitu. Itu sampaikan pada orang tua. Kenapa? Karena orang tua ada dua sebab. Mengapa sulit menerima seorang calon laki-laki, selain lagi jadi calon menantunya. Satu, itu karena kekhawatiran. Khawatir anaknya gak bahagia. Padahal orang tua juga lupa, dulu pun ketika mereka menikah di awal juga sama. Tanya orang tua kita coba, ada gak yang begitu menikah langsung tinggal di rumah mewah? Gak ada. Ada sih, tapi jadi penjaga rumahnya begitu. Di puncak banyak gitu. Juga-juga villa gitu sama istri begitu ya. Tanya pada mereka begitu kan, sama kondisinya. Ada yang begitu menikah jadi kontraktor. Kalau di Bogor tuh jadi pilot, nyempil di kolot gitu. Tinggal di rumah orang tua. Ada yang dokter, mondok di kantor gitu. Dapat rumah dinas begitu. Sama begitu. Nah, itu kadang-kadang mereka lupa bahwa mereka juga rumah tangga awalnya begitu. Dan sejauh itu fine-fine aja, enggak ada masalah begitu. Tapi begitu anaknya mau nikah, mereka khawatir, jangan sampai anak saya sengsara kayak saya dulu. Nah, mereka juga lupa, dulu mereka juga sengsara begitu. Walaupun mereka itu di hadapan mertuanya juga dianggap sengsara begitu. Tapi ternyata gak ada persoalan. Ini kita ingat kepada orang tua begitu. Bahwasanya, "Pak, Bu, ini adalah rumah tangga, proses belajar begitu." Jarang orang begitu berumah tangga langsung memiliki rumah yang besar, yang mewah, itu jarang sekali. Kalau buat ada, 1:1 itu. Tapi itulah namanya rumah tangga, proses perjalanan. Ya, banyak kawan-kawan saya begitu awal pernikahan, mereka belum punya rumah, tapi berjalan 5 tahun, 6 tahun, Allah berikan karunia. Ya, sedikit harus binikmah apa yang saya alami begitu, saya sekarang sudah punya rumah, jadi ceritanya begitu saya nikah tahun ketiga, ingin ngontrak rumah, lalu mertua gak tega. Karena mertua sayang sama saya. Gitu. "Tuh, Wan, ada tanah. Udah aja tanah ibu itu. Bikin rumah aja di sana. Bukan cuma dikasih tanah, dikasih modal awal tuh bikin rumah." Subhanallah itu. Ya. Tanah dikasih, uang dikasih, anaknya juga dikasih. Makanya buat yang Ikhwan, kalau punya istri udah cantik, soleha, mertua baik, maka istri kayak begitu kalau belum mati jangan dulu dikubur. Ya? Gitu. Jaga tuh, ya. Subhanallah, sampai kemudian sekarang itu tanah jadi rumah yang kalau saya pikir dengan matematika, istri saya dosen akuntansi, kalau dihitung dengan cash flow-nya, itu gaji kami berdua enggak masuk itu. Enggak bisa jadi rumah itu. Kalau hitung cash flow-nya itu enggak bisa jadi rumah itu. Tapi jadi rumah. Alhamdulillah ada gentengnya, ada pintunya, ada jendelanya, ada begitu kan. Bisa itu kan. Kalau ditanya, "Mas, Iwan ini bikin rumah habis berapa?" Bingung saya. Pokoknya habis-habisan lah begitu. Tapi jadi begitu kan. Dihitung itu gak mungkin. Saldonya gak masuk itu kan. Tapi saya bilang itu kan, bahwa rizki gak ada kalkulatornya. Gak ada 1 + 1 = 2, gak demikian. 1 + 1 bisa 100. Bisa juga setengah, begitu kan. Tergantung keyakinan kita pada Allah Ta'ala. "Anna inda dhoni abdi bi," kan begitu kata Allah. Aku tergantung pada prasangka hambaku kepada diriku. Kalau kita prasangkanya buruk pada Allah, "Waduh, ini suami saya, penghasilan lagi pas-pasan, pas hidup ini sulit," sudah sulit pasti begitu. Tapi kalau ditenangkan, insya Allah, maka akan tenang juga. Nah, memang ini butuh kekuatan mental yang sangat besar. Dan yang bisa membesarkan kekuatan mental kita, itu ada satu. iman kita kepada Allah. Makanya buat Nisa terutama di sini, yang paling banyak di sini dan yang paling banyak digoda oleh setan itu kan memang paling gampang adalah Anda, kaum Nisa. Maka harus betul-betul membangun sebuah komitmen yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya anak kalau kemudian enggak punya komitmen kuat pada Allah juga sama, takut lagi begitu. Ini anak bisa masuk SDIT enggak begitu. Jangan sampai SD Impress begitu. Satu kelas 40 anak begitu kan. Lah emang kalau masuk SD Impress sowat gitu loh gitu kan. Bukankah namanya ibu adalah sekolah yang pertama buat anak-anak begitu kan. Apakah dijamin kalau masuk sekolah Islam anak akan baik? Kan tidak demikian begitu. Jadi memang butuh komitmen yang sangat besar dari kita. Nah, pertama rumah tangga itu pilihan. Maka pilihlah pilihan yang sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan sekedar dalam dongeng, tapi ini satu yang bisa diwujudkan dalam kehidupan kita. Insyaallah banyak sudah contoh-contoh di sekitar kita para alim ulama, para asatidz, guru-guru kita yang mereka membangun rumah tangga dengan seperti itu bisa berjalan. Nah, lalu yang kedua adalah ikhtiarnya yang kita lakukan. Apa ikhtiarnya yang kita lakukan? Mencari pasangan yang terbaik, terbaik dalam ukuran agama, bukan dalam ukuran hawa nafsu kita. Maka saya katakan, kesampingkan, bahkan kalau perlu buang kriteria-kriteria yang tidak menjamin visi yang pertama, yaitu visi bahagia dunia dan akhirat. Dan jangan membayangkan, mbak-mbak di sini, ya, mendapatkan suami itu seperti yang ideal dibayangkan. Pengen suaminya ganteng, romantis, pandai mengaji, sayang pada anak, pada istri, begitu kan. Pada cari nafkah, itu cuma ada di novel Cinta Bertasbih. Adanya di novel, mbak. Kalau Azam Asri kayak begini semua ini. Ini Azam Asri kayak begini nih, gitu kan. Terima apa adanya, jangan adanya apa. Yang mas-mas juga sama, cari isi juga begitu. Jangan termakan provokasi gitu kan. Mas, kenapa ngelamar dia, mas? Ada awat yang protes begitu kan. Naksir sama emas soalnya begitu kan. Dia mah masak gak bisa. Nyuci gak becus. Ngerawat rumah gak bisa. Bilang aja, dek, saya cari istri. Gue jadi pembantu rumah tangga. Begitu. Pokoknya usahanya adalah pilih kriteria yang sesuai dengan visi kita yang pertama begitu. Insya Allah. Kesampingkan udah. Buang aja. Perkara-perkara yang gak menentukan kebahagiaan dunia akhirat tuh buang aja udah. Karena tidak akan membahagiakan kita. Yang ada malah menjadi musibah. Dan itu jelas-jelas diancam oleh Nabi kepada kita. Kata Nabi, bila mencari istri karena kecantikannya, tiga perkara yang lain akan hilang. Agamanya hilang, hartanya hilang, keturunan baik juga hilang. Kalau karena harta, tiga yang lain akan hilang. Karena keturunan, tiga yang lain akan hilang. Tapi kalau karena agama, tiga yang lain akan datang. Jadi ini harus betul-betul dijadikan sebagai kriteria insyaallah begitu. Baik. Ikhtiarnya apa lagi kemudian? Adalah belajar. Tadi saya katakan rumah tangga itu adalah proses yang tidak akan pernah selesai. Maka teruslah belajar. Terutama belajar beradaptasi dengan pasangan. Salah satu kendala dalam rumah tangga yang saya tulis adalah seringkali ribut. Kenapa suami istri ribut itu? Karena tidak bisa mengendalikan ego. Gak ada yang mau mengalah. Padahal rumah tangga itu ada dua kepala. Ada dua kepala dengan dua latar belakang yang beda. Dua keluarga besar yang berbeda. Dua kebiasaan yang berbeda. Ketemu dalam satu rumah, satu kamar, satu ranjang. Masya Allah, itu sungguh tidak mudah. Apalagi bila tidak mau menurunkan ego. Muncul perasaan kiber. Merendahkan suami, merendahkan istri. Maka buat para suami, memang rumah tangga itu kita sebagai komandannya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Tapi kata Nabi, khiyarukum khiyarukum li nisaikum. Sebaik-baik kita para suami itu adalah yang paling lemah lembut kepada istri. Artinya ketika kita ingin memutuskan sesuatu, putuskan dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang. Ini memang enggak mudah. Karena laki-laki biasa dengan sama laki-laki itu bahasa lugas. Sementara perempuan ini makhluk halus. Masa gitu aja gak bisa? Langsung aduh. Coba kalau laki-laki, gitu aja gak bisa. Ketawa laki-laki cengengesan aja gitu kan. Tapi kalau perempuan gak cengengesan, air mata bercucuran. Tega. Ya gak, Mbak? Ya. Iya. Saya baru tahu setelah saya nikah begitu kan. Oh, perempuan tuh begitu ternyata ya. Saya punya istri perempuan, punya anak juga perempuan satu. Oh, anak perempuan begitu. Ngaleman, ngelendot gitu kan. Galaknya juga ada. Cengengnya juga ada. Oh, perempuan tuh begitu. Pantesan malu halus. Dan Nabi pesan luar biasa. Kata Nabi, itaku binisa, hati-hati terhadap wanita itu. Karena wanita terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Gitu kata Nabi kan. Terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Makanya kalau bangun pagi mau udah nikah, cek suaminya utuh gak tulang rusuknya gitu. Loh kok kurang satu lagi nih? Berarti kawin lagi dia gitu ya. Nah, dua gitu kan. Hilang sebelah soalnya gitu. Tulang rusuknya. Kata Nabi kalau diluruskan terlalu keras akan patah. Masa gitu aja gak bisa? Kamu tuh keterlaluan. Udah langsung. Menyandungkan lagu Obi Mesak dulu. Pulangkan saja aku pada ibuku yang dijual orang. Itaku finisa, kata Nabi. Hati-hati terhadap kaum wanita itu. Masya Allah, ini bukan hal yang gampang memang gitu kan. Karena kita biasa sama laki-laki, begitu ketemu dengan istri, apalagi masih bulan-bulan awal, Allah Akbar, itu butuh kesabaran luar biasa. Maka redam ego kita turunkan, bicara lemah lembut, kemudian menjadi kita jadikan diri kita sebagai pemimpin yang bisa mengayomi rakyat kita dengan sebaik-baiknya begitu. Kan Nabi kalau makan nggak suka, Nabi tinggalkan, nggak pernah mencela. Bahkan namanya berbohong yang boleh adalah berbohong kepada istri. Berbohong untuk menyenangkan istri maksudnya begitu gitu. Kalau jujur kan tersinggung, marah kan? Pilih mana, Mbak? Pilih jujur tapi tersinggung? Pilih bohong tapi senang? Bohong itu gak mungkin. Gak ada dalam kamus perempuan kayak begitu. Karena perempuan senang dibohongi. Gak ada gitu kan. Jujur tersinggung. Udah malas deh gitu kan. Mendingan bohong, Mas. Bohong tapi menyenangkan istri itu pahala mah dapat. Itu bohong yang boleh itu. Gitu kan. Kan tiga bohong yang boleh, bohong suami istri, kedua bohong mendamaikan orang berperang, ketiga adalah berbohong di medan jihad kan itu. Ya kalau jihad harus bohong kan. Masa harus jihad terus terang gitu kan. Wahai musuh, kita nyerang jam 7 pagi cegah sana ya. Kalah semua itu kan. Pasang ranjau meledak semua itu kan. Kalau perang itu memang bohong, kata Nabi, al-harbu makidah, perang tipu daya begitu. Rumah tangga juga sama, bahwa kita memang kadangkala ini harus menyembunyikan perasaan yang sebenarnya di hadapan istri. Untuk apa? Meredam kemarahan begitu. Karena kalau jujur, Masya Allah, banyak sekali perkara, kalau kita sebagai suami jujur, itu bisa istri akan sangat terluka gitu. Udah aja. Mas cantik gak, Mas? Waduh. Tuh. Kalau misalnya nih suaminya dulu playboy gitu kan, koleksinya banyak gitu kan. Oh, sebetulnya sih cakepan yang nomor 3 dulu tuh ya. Kan enggak, kita enggak akan begitu kan. Insya Allah. Gitu. Di mata Abi, Umi tetap cantik. Gitu, kan. Nomor 1. Kalau urutan dari 3 begitu ya. Allah karim. Ini meredam ego betul begitu kan. Jadi memang Nabi katakan, al-ghadabu minasyaiton, marah dari syaitan. Maka kita harus mencegah syaitan masuk ke dalam diri kita. Ya buat ibu-ibu juga sama bu ya. Apalagi perempuan ini kan main perasaan, mohon tidak menggunakan banyak perasaan. Ya. Tapi cobalah untuk berpikir positif tentang suami. Ya, selalu positive thinking dan selalu bisa mensupport suami dalam setiap keadaan begitu. Tapi paling besar memang ini, kita harus bisa mengendalikan ego masing-masing, mengalah dan pemaaf dalam setiap hal begitu. Dan buat mas-mas, kalau istri sedang marah, jangan ditinggal. Memang istri sebel gitu kan. Wah, dasar soalnya. Tinggal, makin sebel begitu kan. Pengennya apa? Pengennya dielonin begitu kan. Dideketin seperti itu. Dan itu juga yang contohkan oleh Nabi SAW, bahwa tidak boleh kita memisahkan istri sampai di luar rumah. Yang namanya ala firok itu fil madoji, di tempat tidur, pisah ranjang. Ketika suami istri, istri nusus pada suami, maka cara suami kemudian meluruskan istri adalah dengan cara pisah ranjang. Bukan pisah rumah. Lalu pisah alam dunia, begitu. Ini kendala yang kedua, kenapa bukan pernikahan Cinderella? Karena seringkali ada percikan-percikan api dalam kehidupan rumah tangga. Saran saya, kita banyak meredam emosi. Dan mas, kita memang sebagai laki-laki harus banyak kemudian toleran, tenggang rasa kepada istri. Pengen tahu mbak, apa perkara yang paling gak menyenangkan buat suami? Yaitu diajak ke pasar. Betul mas? Nah, gitu kan. Saya punya adik-adik perempuan semua. Bibi saya juga perempuan banyak, begitu kan. Itu masya Allah, yang namanya perempuan makhluk halus. Tapi kalau jalan tawaf keliling pasar, subhanallah, kuatnya luar biasa, gitu kan. Hanya gara-gara beda harga 2000 perak. Urat leher itu dengan tukang dagang, gitu kan. Kok tega, gitu kan. Muter cari lebih murah, balik ke awal lagi. Beli jadi transaksi, begitu lewat ada lebih murah lagi, nangis tuh kan. Aduh, lebih murah 2000. 2000, bayangkan. Insyaallah. Kita udah varises betis begitu kan. Allahu Akbar. Maka saya punya tips ya buat mas-mas ya, buat para suami. Saya termasuk laki-laki yang senang nemenin istri ke pasar. Karena pengalaman, adik saya perempuan semua. Saya juga punya bibi banyak gitu kan. Sering nemenin mereka ke pasar. Nah itu jadi pelajaran buat saya. Hanya begitu diajak oleh istri, ayah kita ke pasar, ayo mau beli apa? Saya bilang. Saya tembak di awal, mau beli apa? Oh ini, oke belinya itu. Langsung di awal langsung saya batasi itu, begitu kan. Udah begitu terbelenggu kan istri kan? Nah udah, baru jalan begitu. Karena kita laki-laki ini sesuatu yang pasti begitu kan. Karena kalau gak dibatasi, masya Allah itu. Gitu. Hanya begitu di pasar, istrimu belum pikiran, minta izin dulu. Ayah kita udah perlu ini, beli dulu ya. Boleh, asal izin dulu begitu kan. Karena kalau gak dibatasi, Allahu Akbar, walillahilham. Kehebatan ibu-ibu gitu ya. Kuat kowafling pasar itu. Mangga dua kecil gitu kan. Ya, Jatinegara kecil begitu kan. Karena semangat belajarnya luar biasa begitu. Nah, itu toleran dalam seperti itu. Ini bisa akan mencegah yang namanya konflik dalam rumah tangga. Ya. Jadi mohon yang kedua ini ikhtiar kita di dalam menjaga rumah tangga itu adalah harus ada toleran. Terutama kita laki-laki, karena saya laki-laki di sini gitu kan, kita menjalankan fungsi qawam, fungsi pemimpin ini sebaik-baiknya. Karena pemimpin yang baik itu adalah dia bisa mengayomi rakyatnya dengan sebaik-baiknya itu. Dan ingat bahwa ini juga bukan cuma kemudian laki-laki. Para nisa juga demikian. Seorang psikolog pernikahan mengatakan, rumah tangga untuk bahagia membutuhkan kerjasama dua belah pihak. Untuk menghancurkannya, cukup salah satu yang melakukannya. Maka akan hancur semuanya. Jadi kalau ingin bahagia, harus berapa orang yang kerjasama, ibu-ibu, bapak-bapak? Dua orang. Kalau ingin hancur, cukup satu yang merusak, yang lain akan rusak juga, begitu. Jadi semua ikhtiarnya harus dilakukan bersama-sama. Suami siap untuk menjalankan kepemimpinan sebaik-baiknya dengan landasan iman dan kasih sayang. Sementara yang para istri juga tentu taat kepada suaminya. Dan selalu menghormati kepemimpinan suami. Apalagi misalnya di antara mbak-mbak di sini, nisa di sini, ada yang ternyata sudah punya pekerjaan. Yang bisa jadi pekerjaannya lebih tinggi statusnya dibanding pekerjaan suami. Waktu saya menikah, saya belum sarjana. Istri sudah asisten dosen. Gitu kan? Begitu saya menikah, saya sarjana, istri saya S2. Begitu kan? Kalah mulu begitu kan? Tapi inilah subhanallah bahwa Allah kemudian memberikan kami hidayah, kami petunjuk sehingga rumah tangga tidak berjalan menjadi berat sebelah. Karena memang bagaimanapun juga Dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketaatan istri pada suami adalah garansi buat seorang perempuan masuk ke dalam surga lewat pintu mana yang dia suka. Nabi katakan, innal mar'ata idza salatil khamsaha, seorang perempuan kalau sholat yang lima waktu, hafidat farjaha, menjaga kehormatannya, wa ta'at zaujaha, dan mentaati suaminya, qila laha, dikatakan pada perempuan seperti itu, masuklah ke dalam surga lewat pintu mana yang kamu suka. Jadi buat mbak-mbak di sini, para calon istri, calon ibu, tiket ke surga lewat pintu mana itu tidak sulit. Yang penting komitmen dan kesungguhan, diantaranya taat pada suami, menghormati status suami, dan menghormati juga hak prerogatif dari suami. Karena seringkali status pendidikan sosial seorang wanita bila tidak dikendalikan dengan syariat Islam, membuat dia jumawa, kiber, sombong, akhirnya merendahkan suaminya. Itu mohon tidak dibawa di dalam rumah tangga. Bisa jadi mbak-mbak di sini ketika di kantornya sebagai atasan, manajer, tapi begitu masuk rumah tangga, status mbak-mbak adalah sebagai seorang istri yang harus taat, setia, melayani suami. Saya sering isi pengajian di perkantoran, di mal-mal, banyak SPG-SPG. Saya bilang, buat ibu-ibu yang di sini, jangan kalau ada customer, ramah luar biasa. Masuk kantor, make up. Karena pasti di tasnya tuh ada kaca. Begitu kan, kaca. Siang istirahat setelah zuhur, berwudu, masuk kantor, bedakan lagi. Pulang, bedakan lagi. Tapi kalau di rumah suami pulang, udah gak pakai bedak. Suaminya minta kopi, bu minta kopi, tuh di Laksono tinggal ambil aja. Masya Allah. Begitu. Ini garansi ke surga yang Allah katakan. Silakan nanti katakan kata Allah, kilalah, dikatakan padanya, udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga, min aibabi tasya, lewat pintu mana yang kamu suka. Subhanallah. Maka ini butuh komitmen, dan ini ikhtiar untuk menjaga rumah tangga, agar rumah tangga kita bisa tetap bertahan. Dan itu gak ada dalam kisah Cinderella kan. Makanya rumah tangga kita bukan pernikahan Cinderella. Ini rumah tangga yang manusia pelakunya. Tapi kita punya koridor. Apa koridornya? Hukum syara. Ada hukum Islam yang mengatur semua itu. Maka istri nanti begitu melanggar oleh Allah, ada nanti bagaimana yang namanya nusyus. Istri membangang pada suami. Suami kemudian juga berbuat zalim, ada juga kemudian pengaturannya. Gak menafkahi, ada pengaturannya, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, ini adalah, jangan lupa bahwa kita harus banyak bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak mendekatan diri kepada Allah. Suami istri dua-duanya harus sama-sama intens menjaga hubungan dengan Allah dalam ibadah yang wajib jelas, terutama adalah menjaga dari perkara-perkara yang haram. Buat para suami, jangan sekali-kali memberikan nafkah yang haram pada keluarga. Nabi katakan, kullu jasirin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih layak untuk membakar daging tadi. Nauzubillah. Jangan coba-coba ngasih nafkah yang haram kepada keluarga. Dan istri juga jangan keenakan begitu. Kenapa? Karena banyak korupsi itu ternyata didorong oleh hawa nafsu istri. Makanya di mana dikatakan, di balik kesuksesan seorang suami pasti belakangnya ada seorang perempuan yang menyesal. Siapa mantannya itu? Nyesel gua putus, dia sukses ternyata begitu. Ya enggak lah, ini karena kalau istri enggak bisa mengendalikan nafsu belanja, nafsu cinta harta, maka suami terdorong untuk berbuat korupsi. Jadi jangan kemudian tergoda untuk mencari nafkah yang haram. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Sangat berat sekali dampaknya itu. Mohon kunjung sabar, jangan terlibat riba. Memang sekarang banyak penawaran yang menarik, tapi kalau itu mengandung riba, jangan sekali-kali kita dekati. Apakah untuk membeli rumah, kendaraan atau apapun, jangan tergoda dengan muamalah yang mengandung ribawi, karena konsekuensinya sangat berat dunia dan akhirat. Nabi katakan dosa riba 70 cabang. Yang paling ringan seperti orang yang berzinah dengan ibu kandungnya sendiri. Jadi sabar aja, mas-mas, mbak-mbak, kalau kita belum punya rumah, jangan kemudian mengambil rumahnya mengandung unsur riba. Kita belum punya kendaraan, jangan mengambil kendaraan yang mengandung unsur riba. Ambil dengan cara yang halal. Kalau belum punya, sabar saja. Yakin Allah akan memberikan rezeki pada waktunya itu. Baik, ini yang bisa disampaikan. Kita akan buka nanti sesi tanya-jawab, diskusi. Pertama, Mbak Noti, fenomena perselingkuhan. Suami lebih takut istri dibanding pada Allah. Apa yang harus dilakukan istri? Kedua, Mbak Isa, bagaimana sih cara orang yang sudah siap menikah? Yang ketiga, Mas Iqbal. Adik saya bentar lagi harus menikah. Hukum langkah saya itu sebenarnya gimana? Dan juga bagaimana orang tua itu menjodohkan anaknya? Seperti apa hukumnya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama mengenai perselingkuhan, sebetulnya pria dengan wanita itu memiliki kebutuhan naluri seksual itu sama, ya. Nah, yang membuat jadi beda itu satu adalah bahwa sekarang ini stimulannya sangat banyak sekali. Gak bisa dibungkus dengan zaman yang serba hedonis, stimulan atau yang merangsang pria atau wanita libido seksualnya meningkat itu kan sangat banyak sekali. Itu yang masya Allah, film-film porno, kemudian juga iklan, ya. Termasuk juga mohon maaf, banyak wanita yang tidak menutup aurat, yang berpakaian serba terbuka begitu. Itu jelas akan memunculkan libido seksual laki-laki kan terus meningkat. Makanya ini di perkantoran memang sangat riskan sekali. Banyak orang yang ini sudah menikah, ini juga sudah menikah, kemudian ya makan siang bersama, jalan bersama. Seringkali kalau diingatkan, loh kita kan gak ada masalah apa-apa, gak ada perasaan apa-apa, gue sama dia, begitu kan. Ya awalnya gak ada perasaan apa-apa, tapi kalau keterusan, ini kan kena pepatah Jerman, witing tresno, jalaran soko kulino, begitu ya. Jajaran kauman maksudnya begitu. Itu kan bisa terjadi. Nah, hal seperti inilah, yakinnya membuat laki-laki itu mereka melakukan perselingkuhan. Tapi juga bukan pihak laki-laki, perempuan pun demikian adanya. Kalau diperhatikan, tingkat perceraian sekarang itu yang sedang naik. Kasusnya adalah gugat cerai. Jadi istri menggugat cerai suami. Jadi bukan suami menceraikan istri. Yang paling banyak sekarang kasusnya adalah sebaliknya. Istri menggugat cerai suami. Termasuk tren istri yang berselingkuh, itu pun juga meningkat. Saya mengantar orang ya ke pengadilan agama ngurus perceraian dia dengan istrinya. Itu saya lihat di kantor pengadilan agama itu ada beberapa orang perempuan yang ngurus perceraian juga tapi sudah diantar oleh laki-laki lain begitu. Dia bilang, "Wah, ini jaga bola muntah," saya bilang ini itu ya. Udah siap-siap begitu. Ya dua-duanya memang sekarang ini bisa terjadi perselingkuhan. Kalau dari masalah libido seksual, Allah memberikan karunia dan potensi yang sama begitu. Tapi sekarang ini masalahnya bahwa stimulannya terlalu banyak sekali. Karena interaksi atau alaqah hubungan antara pria dengan wanita sekarang sangat terbuka. Hampir-hampir tidak ada batasnya, kan begitu. Di sekolah, duduk, siswa-siswi kan seringkali dicampur. Satu bangku begitu. Ya kan? Boncengan naik motor. Di bis, di kereta, di kendaraan umum begitu. Maka berapa kali di Transjakarta itu kan kasus pelecehan seksual. Karena memang interaksi antara pria dengan wanita sekarang sudah terlalu terbuka. Tidak ada batasan di antara mereka. Itulah makanya negara punya kewajiban untuk memberikan regulasi pengaturan hubungan pria dengan wanita. Bahwa dalam tempat-tempat umum harusnya sebisa mungkin itu ada invisor. Ada pemisahan pria dengan wanita. Kan itu akan sangat enak. Istri juga di rumah tenang, karena suami juga dia keluar rumah dalam keadaan sudah invisor, terpisah pria dengan wanita. Laki-laki juga tenang bekerja atau juga di sekolah tenang karena dipisah antara pria dengan wanita begitu. Tapi kalau sekarang ya masya Allah wa na'udzubillah, orang sudah enggak ada perasaan risih lagi. Walaupun bukan suami istri boncengan gitu kan atau naik mobil berdua gitu. Padahal itu bibit-bibit terjadinya perselingkuhan. Dan dalam pandangan hukum Islam, walaupun tidak ada perasaan apa-apa, tetap haram begitu. Misalkan mau pulang dari pengajian, ada teman akhwat, karena satu jurusan, satu komplek, diajak bareng boncengan naik motor. Nah itu udah rawan itu. Dan sebagian ulama itu mengharamkan namanya membonceng wanita, begitu kan. Tapi kalau naik mobil itu sudah namanya khalwat. Karena mobil itu tempat khusus begitu. Berdua di kendaraan sudah khalwat. Beda dengan berdua di kendaraan naik mikrolet, metro mini. Atau naik kereta dengan masinis begitu kan. Itu gak ada persoalan begitu kan. Itu di mobil pribadi segala macam. Ya anak sekolah juga kan sama, mahasiswi kan juga begitu, mahasiswa dalam pergaulan sehari-hari kan banyak juga. Anak sekolah sekarang hubungan seks pranikah di kalangan remaja kan juga meningkat pesat. Karena di antara mereka hubungannya sangat terbuka. Kayak belajar bersama. Ya anak saya SD itu ada nanti belajar kelompok. Itu saya gak kasih izin. Belajar bersamanya di rumah perempuan, gak saya kasih. Udah perempuan-perempuan, laki-laki-laki-laki. Biar yang laki-laki mengerjakan di rumah temannya laki-laki, yang perempuan di rumah mereka masing-masing. Nanti ketemu di sekolah, baru kemudian dikerjakan di sekolah bareng-bareng. Kalau sudah dibiarkan seperti itu sudah menjadi bibit awal terjadinya hubungan yang tidak syar'i dan bibit-bibit terjadinya hubungan yang terlalu bebas antara pria dengan wanita. Ini penyebabnya di situ, ya. Coba kalau misalnya laki-laki perempuan di kantor juga dipisah, kan enak. Kenapa sih namanya sekretaris harus perempuan? Kenapa front office harus perempuan? Harus berpenampilan menarik. Menarik beca. Kenapa coba kan? Ini sudah eksploitasi ya kecantikan perempuan. Lihat di front office semuanya perempuan. Begitu kan? Dan gak ada. DFO itu yang namanya nenek-nenek itu gak ada. Pasti perempuan muda semua. Kenapa kalau pamen otomotif, SPG-nya kok harus yang kayak begitu pakaiannya? Apa hubungannya? Ya, mobil Proton sama perempuan cantik. Apa hubungannya coba? Apa hubungannya rem mobil sama rok mini? Gak ada hubungannya. Itu kan gak nyambung. Jangan sembung bawa piano, gak nyambung, ting. Gitu kan. Jadi memang sistem sosial sekarang itu yang menyebabkan maraknya terjadi perselingkuhan begitu. Ya. Oleh karenanya dimintakan kaum laki-laki itu menjaga pandangan. Karena kata Nabi, pandangan itu adalah anak panah beracun yang dilemparkan syaitan ke dalam hati anak Adam. Yani memang yang berat kita adalah laki-laki ini ya. Yang berat kita begitu. Karena perempuan yang gak menutup aurat di luar sana ya lebih banyak daripada menutup aurat. Lu lihat aja bayangan kalau naik motor gitu kan. Pakai celana pendek, dibonceng di belakang. Saya sebagai seorang biker juga risih juga gitu kan. Ingat dengan firman Allah, godul basor, tundukan pandangan, nubruk gitu kan. Bingung gitu kan. Mau disalib, lagi macet, lampu merah begitu kan. Gimana juga bingung gitu kan. Serba salah, ngelihat dosa begitu kan. Akhirnya harus bagaimana coba. Jadi kayak Raisa, serba salah jadinya begitu. Allah karim. Itu bibit perselingkuhan di situ begitu ya. Termasuk juga ada yang namanya CBSA. Cinta bersemi sesama aktivis. Hati-hati. Ya kalau berlanjut ke pelaminan sih ya gak apa-apa. Tapi kalau ini cuma ternyata akhirnya jadi backstreet begitu kan. Jadi apel. Walaupun mungkin kelihatannya islami gitu ya. Apelnya malam Jumat. Pacarnya di musola gitu ya. Di bawah beduk gitu lagi. Sebelum pacaran ta'awuz dulu. A'udzubillah minasyaiton rajim. Ya. Dibuka dengan tahmid dan sholawat serta tasyahud begitu kan. Amma ba'du begitu. Kalau bubar baca kafaratul majelis gitu. Allahu akbar. Ya tetap aja gak syar'i begitu kan. Jadi memang yang membuat itu bukan masalah libido seksual laki-laki itu lebih tinggi, bukan. Tapi karena sistem sosial sekarang yang terlalu terbuka. Terlalu permisif. Dan dorongannya hedonis. Ingin mencari kepuasan fisik begitu. Kan aneh ya, ada pasangan laki-lakinya ganteng, istrinya cantik, tapi selingkuh juga. Kurang apa coba? Kurang iman yang ada itu. Gitu kan? Kalau dia punya iman kan dia tahu yang halal istrinya, maka itu yang akan dia jadikan sebagai kawan hidup. Nabi SAW, Allah perlihatkan satu pemandangan di neraka, satu kaum, yang laki-laki itu di sebelah kanannya daging yang empuk, lezat, sebelah kiri daging yang busuk, berbelatung. Tapi laki-laki ini di neraka malah memakan daging yang berbelatung gitu. Nabi tanya, ya Jibril, manhum, siapa mereka? Kata Jibril, ya Muhammad, mereka adalah umatmu. Laki-laki yang Allah berikan istri yang halal, tapi memilih berzina. Ini kalau kita punya iman, kan kita akan takut kepada Allah. Begitu ya. Walaupun mungkin peluang ada. Coba kita baca kisah Nabi Yusuf alaihissalam kan. Peluangnya ada begitu ketika dengan Zulaikha berdua-duaan begitu. Tapi malah melarikan diri. Atau ketika disuruh lewat gitu kan di hadapan para istri-istri pejabat, semua terkesima gitu kan. Ini bukan manusia tapi malaikat begitu. Tapi beliau malah memilih masuk penjara untuk menghindari fitnah itu. Makanya kata Nabi, di antara laki-laki yang mendapatkan naungan di padang mahsyar adalah laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi dia menolak dengan mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Keren itu. Coba kayak gitu. Yang ngajaknya perempuan cantik, kaya, ditolak, takut Allah. Kalau ngajaknya udah tua, miskin, penyakitan, ditolak wajar tuh maksudnya. Ini luar biasa. Jadi karena itu Mbak, sekarang ini sistem sosial sangat terbuka dan terlalu terbuka. Dan kita juga akhirnya kena imbas, beranggapan bahwa hal itu, ah orang lain juga begitu kok, masa saya dilarang, kenapa begitu kan? Orang pacaran kok saya gak boleh pacaran kan begitu. Malah orang tua tidak sedikit yang nyuruh anaknya pacaran. Coba Ndo, kamu tuh punya pacar. Kamu tuh udah 18 tahun kok belum punya pacar, kenapa? Kamu tuh coba Mas, udah kok udah mahasiswa gak punya pacar, kenapa? Impoten. Itu orang tuh suka heran, kalau anaknya gak punya pacar tuh heran. Ya Allah, jangan-jangan saya abnormal. Jangan-jangan saya homo gitu kan. Gak punya pacar begitu. Astagfirullahaladzim. Ini kondisi sekarang sangat liberal, sangat permisif sekali itu. Sehingga perselingkuhan tuh wajar banyak terjadi. Nah, kita yang ingin istiqomah dengan yang seperti itu, insya Allah dikesebutkan oleh Nabi, ganjaran pahalanya lebih besar 50 kali lipat dibandingkan para sahabat dulu. Karena seperti memegang bara api yang panas. Dipegang panas, dibuang, bara apinya hilang begitu. Nah ini memang seperti itu kondisinya Mbak ya. Kalau itu sudah berulang-ulang sampai terjadi perzinahan, maka berlakulah dalam Al-Quran Surat An-Nur. Ya, azannya tulayanku ila zanin. Perempuan pezina tidaklah menikah melainkan dengan laki-laki yang pezina juga. Laki-laki yang pezina tidaklah menikah melainkan dengan perempuan yang berzina juga. Berlaku Surat An-Nur ayat 26 itu. Enggak boleh seorang pezina menikah dengan laki-laki dengan perempuan yang baik-baik. Juga sebaliknya jangan sampai. Makanya pentingnya track record itu. Jadi kalau Mbak Mas mau menikah, ya kita juga harus tahu track record seseorang. Oh, bagaimana dulunya begitu kan? Bagaimana dulu teman-temannya begitu? Ini sangat penting sekali. Ya. Tapi tentu kalau sudah bertobat ya insyaallah Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun begitu. Bagaimana kalau sudah begitu? Ya kalau saya melihat dari surat An-Nur ayat 30-26 itu memang adalah ya apa namanya Allah meminta itu jangan sampai terjadi. Itu Mbak ya. Terus yang kedua yang kedua yang juga penyebab terjadinya perselingkuhan ya memang ada Mbak, sebagian laki-laki yang Allah berikan ujian dengan libido seksual lebih tinggi, tapi itu jarang. Artinya bukan sesuatu yang lumrah laki-laki, enggak, itu jarang sekali. Nah kalau yang seperti itu solusinya dua. Satu, dia berpuasa menahan diri. Yang kedua adalah dia tentu dengan tadi ada yang nyeletuk tadi itu ya. Ya dengan poligami memang ya, daripada dia berzina itu solusi yang memang Allah berikan seperti itu. Tapi itu jarang sekali laki-laki yang Allah berikan seperti itu. Kalaupun ada itu masih bisa dengan berpuasa atau juga dengan di terapi medis itu masih bisa seperti itu. Itu Mbak ya. Terus yang kedua, bagaimana sih orang sudah siap menikah? Tingginya 160 cm, berat badan. Cirinya susah Mbak gitu ya. Yang jelas begini. Salah satu perkara yang sekarang ini jadi persoalan itu adalah banyak anak muda yang tidak tumbuh dewasa sesuai dengan umurnya. Itu. Terutama laki-laki. Ya. Makanya laki-laki itu paling susah diminta komitmennya. Siap nikah enggak? Gimana ya? Itu kenapa demikian? Ya mohon maaf tanpa kita mengecilkan jasa orang tua kita. Karena yang namanya karakter building itu dibangun di rumah, bukan di sekolah. Nah makanya buat mas-mas, mbak-mbak yang sudah menikah, yuk kita siapkan anak kita dewasa ketika mereka sudah masuk usia balig. Yang perempuan ketika sudah haid, memang sudah siap dia menjadi seorang wanita dewasa. Mengerti statusnya sebagai seorang mukallaf. Sudah ada hisab dari Allah. Yang laki-laki juga sama. Dulu zaman uyut kita ya, di atasnya kakek begitu kan. Mereka menikah umur belasan tahun dan bisa. Kenapa? Karena begitu mereka umur 9-10 tahun oleh orang tuanya itu sudah dipersiapkan. Yang laki-laki diminta bapaknya bantu ke kebun kan, berkebun, membersihkan kebun, nyari kayu bakar, sehingga sudah muncul jiwa dewasanya. Yang perempuan disuruh ngasuh adiknya, digendong pakai jarit, pakai kain gitu kan, sambil main kemana-mana. Ingat dulu film Osin tuh, ya kan, gendong gitu kan, kayak begitu. Itu orang tua kita dulu seperti itu, sehingga begitu usia 17 tahun, 15 tahun sudah menikah dan gak ada persoalan, karena mereka sudah dipersiapkan jadi orang-orang yang dewasa sesuai dengan umur. Ya sekarang anak cowok 18 tahun memang dewasa, berjihad di mana? Counter Strike, Point Blank gitu kan. Yang perempuan juga sama kan, gak sedikit perempuan itu usia 17 tahun lulus sekolah, lu nikah ya, ih anak aja gak mau nikah. Banyak akhirnya usia pernikahan sekarang makin mundur. Ini yang kita khawatirkan adalah seperti di Jepang dan Korea, di mana di sana pernikahan itu jarang terjadi. Jepang adalah negara yang jumlah penduduk usia tua lebih banyak dibandingkan usia muda. Jepang itu diambang kehancuran itu, kekurangan penduduk usia muda. Makanya di Jepang kalau ada orang menikah, punya anak, dikasih insentif oleh negara besar. Nah Indonesia ini malah kebalik. Indonesia ini justru sedang dicegah nikah dini. Dilarang, makanya kan iklannya banyak itu kan. Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang. Gitu kan? Nah, kenapa alasannya? Karena sudah padat. Padat tuh di Jakarta dan di Jawa Barat, coba ke Papua. Lega itu. Salahnya pembangunan adalah hanya fokus di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat dan DKI Jakarta. Coba pembangunan merata ke semua Indonesia. Kita tuh punya sekitar 17.000 pulau. Masih banyak pulau kosong. Dan masih banyak pulau yang belum punya nama. Itu huni itu. Saya punya kawan, kakaknya tinggal di satu pulau di dekat Sumatera. Itu pulau itu, dia beli tanah hampir seluas pulau itu. Dan kalau mau pindah rumah, maka rumah dijual lengkap dengan isi-isinya. Ya, karena kalau bawanya susah, nyebrangin laut begitu kan. Masa bawa kulkas, TV 20-in, kan repot begitu. Jual semua gitu kan. Masih banyak tanah kosong. Kita malah kebalikan. Karena fokusnya pembangunan di Pulau Jawa dan DKI Jakarta. Nah saya khawatir kalau ini dilakukan, akhirnya terjadi kelangkaan penduduk. Dan itu yang terjadi kemudian makin permisif, makin hedonis. Karena nikah dini dilarang, tapi pacaran gak pernah dilarang. Dianggapnya pacaran adalah biasa saja. Siklus yang biasa. Nah, jadi kalau ditanya apa ciri-ciri sudah siap menikah, punya komitmen. Laki-lakinya sudah punya komitmen, punya tanggung jawab, begitu kan. Walaupun mungkin usia masih 16 tahun, tapi kelihatan, mature, dewasa, begitu. Ingat, dewasa itu pilihan. Tua itu pasti. Ya? Tua itu pasti, tapi kalau dewasa itu pilihan. Belum tentu orang 30 tahun, dia dewasa. Itu tergantung pilihan hidup kita. Maka, pilihlah jadi orang yang dewasa. Bangunlah jiwa amanah, tanggung jawab, setia, dan lain sebagainya itu. Maka itu pasti akan jadi orang yang dewasa. Ya. Jadi kalau ada laki-laki, sudah siap segala macam, gak mau nikah-nikah juga, itu masih childish itu. Masih kekanak-kanakan, masa kecil kurang bahagia itu. Tentunya. Dia gak tahu nikmatnya nikah. Memang nikah tuh enaknya cuma 10%. Sisanya wena tenang itu. Baik ya mbak ya, ciri-ciri siap menikah apa? Ya dari komitmen mentalnya itu yang sudah ditunjukkan. Siap. Maka dari sekarang yuk kita bangun mental untuk siap berumah tangga. Buat yang belum menikah, yang laki-laki bangun mental siap berumah tangga. Yang wanita juga sama. Jangan cuma niat semangat doang, tapi bangun kelengkapan-kelengkapan mau berumah tangga. Sudah belajar siap mengasuh anak gitu kan. Tanggung jawab ya. Jangan mau nikah siap tapi cuma modal semangat doang. Gak cukup. Harus modal ilmu dan pembekalan mental. Baik, terus yang ketiga tadi, bagaimana dalam Islam hukumnya dilangkahi oleh adik? Kalau dalam bahasa Sunda namanya golkar mas, golongan karung hal itu, golongan diloncatin begitu ya. Gak ada masalah dalam Islam ya, mau yang nikah duluan itu adiknya atau apa siapanya, ponakannya, sepupunya, gak ada masalah, gak ada larangan ya. Jadi gak ada istilah pamali, gak ada begitu ya. Kalau di Sunda kan kalau dilangkahin kakaknya dia boleh punya permintaan. Gak ada juga kayak begitu. Gak ada larangan ya. Ya yang jadi persoalan kenapa kakaknya dilangkahin begitu kan. Kok kakaknya kenapa gak punya keinginan gitu kan. Gitu ya. Nah, ini ya. Terus yang kedua, bagaimana perjodohan? Perjodohan itu boleh-boleh saja asalkan sama-sama ridho. Karena nikah itu harus dengan ridho dan ikhtiar. Ridho itu memang rela, kedua ikhtiar itu memang pilihan masing-masing. Nikah tidak boleh dipaksakan. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 232 itu menyebutkan fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradu bainahum bil ma'ruf. Yaitu janganlah wali itu menghalangi atau mencegah ya gadis anak gadisnya atau saudara perempuannya bila ingin nikah dengan laki-laki yang mereka ridhoi di antara mereka itu. Jadi kalau dijodohkan kalau memang mas ridho ya enggak ada masalah, sah. Tapi kalau enggak ridho ya enggak boleh dipaksa, apalagi laki-laki. Laki-laki tidak ada mesti izin kepada wali kalau mau menikah. Tapi kalau wanita mau enggak mau harus dengan ada wali gitu. Tapi mbak-mbak juga kalaupun dijodohkan semua pilihan up to you. Jadi mbak-mbak tetap punya hak untuk menolak atau melanjutkan perjodohan tadi itu. Tapi saran saya jangan buru-buru menolak. Lihat dulu calonnya gitu. Toto ganteng soalnya ya terima begitu kan. Ya, karena ya itu berarti baik begitu kan. Jangan oh jodoh enggak mau ah pengen nyari sendiri gitu kan. Ya jangan dulu menolak. Sebaiknya diikhtiarkan dulu. Dilihat dulu biodatanya, kemudian lihat juga istikharahnya seperti apa. Karena secara hukum Islam boleh yang namanya dijodohkan dan menjodohkan itu. Gitu mas ya. Jadi ya silakan aja kalau mas mau lanjut, lanjut begitu kan ya. Kalau memang gak cocok ya boleh disampaikan. Apalagi laki-laki tidak ada perlu untuk meminta izin dari wali. Kalau wanita harus dimintai pertimbangannya. Tidak boleh dipaksa oleh wali. Gitu mbak ya. Baik ya, yang pertama mbak ya, al-khabithatu lil-khabithin ya, bahwa perempuan yang jelek untuk laki-laki yang jelek, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik kan begitu. Satu itu adalah hikmah. Hikmah itu menurut para ulama tafsir kadang terwujud kadang tidak begitu. Bukan sesuatu yang otomatis akan terwujud. Beda dengan pahala, kalau pahala kita mengerjakan amal soleh maka pahala Allah berikan. Tapi kalau hikmah itu bisa terwujud, bisa juga tidak begitu kan. Nah ketika tidak terwujud itu adalah ujian dari Allah buat yang bersangkutan. Apakah buat yang laki-lakinya ataukah buat yang istrinya begitu. Nah bagaimana bila terjadi? Maka pertama suami istri harus berunding. Harus bermusyawarah. Ada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Istri ada kewajiban amar ma'ruf kepada suami. Suami juga sama ada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar kepada istri. Jadi dalam rumah tangga itu dakwah. Rumah tangga itu Bapak Ibu sekalian, bukan sekedar kita ini hubungan kasih sayang. Tapi ada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar pada kedua belah pihak. Nanti pada anak, kewajiban juga amar ma'ruf nahi mungkar pada anak begitu. Sampaikan kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar dengan kalimat yang baik, waktu yang baik begitu kan. Sehingga bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan buat suami. Memang buat para mbak sekalian ya, awat sekalian fillah, memang enggak gampang mengingatkan suami itu enggak gampang. Dari mana tahu karena saya suami begitu ya. Laki-laki itu egonya tinggi banget begitu. Nah, maka di sinilah laki-laki harus belajar menurunkan ego, wanita belajar untuk berbicara dengan kalimat yang baik waktu yang tepat kepada suami. Seperti yang dilakukan oleh Ummu Sulaim kepada Abu Talha. Ketika putranya wafat, Abu Talha baru pulang dari medan jihad. Lalu kemudian Ummu Sulaim ditanya oleh Abu Talha, karena waktu berangkat anaknya sakit keras. Ditanya, wah istriku, bagaimana anak kita? Lebih tenang. Pak sudah meninggal kan? Lebih tenang keadaannya itu. Lalu Ummu Sulaim menghidangkan masakan yang enak, mereka bercanda, kemudian terjadi hubungan suami istri, baru besok paginya disampaikan, wahai suamiku, bagaimana pendapatmu bila ada orang diberi pinjaman, kemudian ditagih lagi oleh yang punya. Apakah dia kembali atau tidak? Ya harus kembalikan dong. Lalu dijawab oleh Muslim, suamiku, anak kita sudah meninggal. Subhanallah, ini kecerdikan dan kesabaran Ummu Sulaim dalam memberikan sebuah ungkapan kepada suaminya itu. Bayangkan, suami pulang dari perjalanan jauh, apa di medan jihad, langsung bilang, suamiku, anak kita mati. Wah, tuh kebayang itu kan. Langsung maksudnya istri dimarahin tuh kan, kamu istri gak becus, udah kamu juga mati sekalian begitu kan. Nah kan enggak. Tapi ini subhanallah, kecerdikan Ummu Sulaim di dalam menyampaikan sebuah pesan kepada suaminya, ini patut ditiru oleh para istri dunia begitu. Bagaimana bisa mengemas pesan konten itu dengan apa namanya penyampaian yang baik. Jadi delivery message-nya itu baik kepada suami sehingga tidak menimbulkan prahara, suami enggak merasa direndahkan, enggak merasa dijatuhkan harga dirinya. Terus kita belajar untuk menyampaikan seperti itu. Contoh misalnya, ketika kita sedang misalkan ketika suami sedang menghukum anak, maka ibu jangan sekali-kali kemudian ketika enggak setuju dengan hukuman anak itu langsung mengkatnya di hadapan anak itu. Itu sama dengan menjatuhkan harga diri seorang ayah di hadapan anaknya. Sampaikan dah, begitu dihukum, sampaikan di tempat yang tidak ada anak tahu sehingga tidak menjatuhkan harga diri ayah di hadapan anaknya. Jadi sampaikan dengan cara yang tepat. Memang ini berat, tapi insya Allah bila dilakukan pahala sangat besar. Ya, jadi nikah itu memang bukan mencari pasangan yang sempurna, rekan-rekan sekalian. Karena gak ada yang sempurna. Kita bukan mencari pasangan yang sempurna, tapi kita mencari pasangan yang bisa saling menyempurnakan kekurangan kita. Disebutkan oleh ulama bahwa dalam bahasa Arab suami zaujun, istri zaujatun. Kata zauj dan zaujatun itu dalam Al-Quran hanya digunakan oleh Allah untuk orang yang sepadan, yang selevel, yang setara kualitas iman dan takwanya. Maka perhatikan, dalam Al-Quran Allah tidak pernah mengatakan Asiyah, istri Fir'aun dengan mengatakan zaujatu Fir'aun, enggak pernah. Tapi yang Allah gunakan wa mra'atu Fir'aun, dan wanitanya Fir'aun. Allah tidak ridha menyebut Asiyah dengan kata zaujah Fir'aun. Karena Asiyah perempuan mulia. Fir'aun laki-laki yang jahat. Begitu. Begitu pula Allah enggak pernah menggunakan istilah zaujatul Lut untuk istri Nabi Lut alaihi salam. Allah gunakan imra'atul Lut, perempuannya Lut. Karena Allah enggak mau memuliakan istrinya Lut yang memang berkhianat pada suaminya. Allah hanya gunakan kata zauj dan zaujah itu untuk apa? Orang-orang yang disebut dalam istilah bahasa Arab al-mukamilil fardi, orang yang menyempurnakan orang lain. Maka suami istri itu bukan orang yang sempurna, tapi orang yang saling menyempurnakan diri pasangannya itu. Berarti kalau ada seorang ahwat dilamar seorang laki-laki, ternyata laki-laki tadi 180 derajat begitu kan, berarti memang Allah Maha tahu wanita ini bisa sabar dan struggle untuk membalikan suaminya menjadi 360 derajat begitu. Lingkaran penuh begitu ya. Gitu Pak ya. Jadi memang itu tidak mesti terwujud, kan itu adalah hikmah gitu ya. Baik. Terus yang kedua pertanyaannya, Islam telah mengatur pernikahan. Ada koridor Mbak ya dalam pernikahan itu bahwa seorang laki-laki muslim dia tidak boleh menikahi wanita musyrik. Dan seorang wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki beda agama, baik ahli kitab maupun laki-laki musyrik. Disebut dalam surat At-Tahrim. Itu kan, bahwasannya hunna lahilul lahum. Bahwa wanita-wanita mu'minah tidak halal untuk menikah, untuk menikah dengan laki-laki yang berbeda agama. Juga sebaliknya, mereka pun tidak halal untuk wanita-wanita yang mu'minah itu. Seandainya ada pasangan seperti itu, maka di sini wanita muslimah ini dia harus segera meminta perpisahan, meminta perceraian dari laki-laki seperti itu karena tidak sah dalam pandangan syariat begitu. Mungkin dalam ukuran agama, dalam ukuran maaf aturan dunia itu bisa dilegalkan. Tapi dalam pandangan Allah ini pernikahan yang sudah pernikahan yang batil. Kalau batil sudah enggak sah sama sekali. Kalau fasad itu cacat, masih bisa diteruskan. Tapi kalau ini sudah batil. Kalau cacat itu misalnya apa? Gak ngasih mahar itu masih bisa. Atau maharnya gak dibayar-bayar juga begitu kan. Tapi kalau ini batil, gak boleh sama sekali dilakukan pernikahan seperti itu. Maka perempuan ini dia harus memohon pada Allah, taubat. Kemudian dia meminta pertolongan pada Allah agar diberikan kemampuan, keberanian untuk berpisah dari suaminya itu. Karena memang gak sah seperti ini. Ya, aneh kata terjadi, tawakal pada Allah, pasti Allah memberikan pertolongan pada perempuan tadi insyaallah begitu. Ya. Hukum nikah kan macam-macam Mas ya. Ada yang sunnah. Laki-laki yang sudah mampu maka disunnahkan untuk menikah. Kemudian ada yang wajib. Laki-laki yang khawatir takut berbuat zina, ini high voltage ini laki-laki ini. Ini wajib untuk segera menikah begitu. Ada yang makruh, kata Imam Al-Qurtubi. Siapa? Laki-laki yang belum punya kemampuan menikah. Belum punya nafkah, maka dia makruh untuk menikah. Karena belum punya kemampuan kafah untuk memberikan nafkah. Sekarang dia mampu punya nafkah, tapi untuk biaya pernikahan yang cash itu enggak ada. Sekarang bagaimana bolehkah mengajukan pinjaman begitu kan? Secara hukum boleh begitu. Asal satu, jangan menggunakan riba pinjamannya itu. Jangankan biaya nikah, mahar pun boleh dihutangkan. Saya terima nikahnya Neng Dina dengan mas kawin 5 gram emas hutang. Atau dengan mas kawin ya, 5 gram emas dibayar 3 kali. Secara hukum sah itu. Boleh saja. Ya, 3 kali bayar gitu kan. Secara hukum sah. Jadi mak, namanya mahar itu boleh dihutangkan. Boleh itu. Asal mbaknya ridho gitu kan. Kalau mau ridho bilang aja gitu kan. Boleh mas, mas kawinnya maharnya dihutangkan, tapi malam pengantin juga dihutangkan juga begitu. Ya gak boleh. Tapi kalau mahar dihutangkan hukumnya adalah sah begitu ya. Hanya saja kan tentu kira-kira secara mental siap gak begitu kan. Nah itu aja pertimbangan. Tapi kalau secara hukum syara, boleh memang namanya mahar dihutangkan itu tidak haram begitu ya. Tapi yang paling baik adalah tentu sebaik-baik wanita adalah yang merendahkan mahar. Sebaik-baik pria yang meninggikan mahar. Kalau mas bisa ngasih mahar yang baik, kenapa tidak? Kalau mbak berani menurunkan mahar, subhanallah itu paling berkah pernikahannya itu. Ya. Jangan sampai kemudian mempersulit dalam masalah pernikahan. Banyak penyesalan akan datang karena kita sendiri mempersulit pernikahan. Dari mulai kriteria calon kita persulit sendiri. Harus syaratnya begini begitu, tinggi badan harus sekian, ya harus six pack, otot atletis begitu. Buat apa? Ya kuli panggul banyak Tanjung Priuk tuh. Jangan mempersulit apa-apa yang sudah Allah mudahkan. Termasuk dalam masalah mahar, memang hak wanita meminta mahar berapapun hak wanita, tapi tadi kata Nabi, pernikahan yang paling barokah itu adalah wanita yang merendahkan maharnya, insya Allah. Apalagi kalau walimahnya justru minta ingin megah gitu kan, ingin walimah nanggap wayang golek dengan perang Bratayuda, wah sebulan penuh itu bisa kisahnya itu. Jadi mohon ya, ini dalam pernikahan pun dipermudah dalam maharnya. Walaupun itu hak mbak-mbak sekalian, silakan saja. Dan bila memang laki-laki ingin dapatkan yang terbaik, maka silakan juga memberikan mahar yang terbaik kepada perempuan, pada istri, silakan. Itu barangkali jawabannya.